diidhofahkan kepada masdar. Hadzara yuhadziru tahdzir. Nah, kemudian di sini ghaya, kula, fa'at. Ketika diidhofahkan kepada masdar, maka dia sebagai naib anil maf'ul mutlak atau anil masdar. Sistem ya? Al-Qur'anu nazzala. Nuzzila. Kalau nazala kan turun sendiri ya. Nuzzila diturunkan. Al-Qur'anu nuzzila li'ibadati wal-akhlaqi wal-tadaburi. Yaqulullah sallallahu yaqulullah azza wa jalla kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru. Liyadab ada taknya, Bu? Liyadabbaru. Ada taknya? Ada. Liyadabbaru ayatihi wa liyadabbaru ulul albab. Walaysa limisli hadhihi al-umur allati tadruka tudraku tajarubi wa yudrikuha al-nasi nasu ya wa yudrikuha al-nasu bi ulumihi naam. Adapun Al-Qur'an diturunkan untuk ibadah. Untuk ibadah dan akhlak yang ditadaburi Allah Azza dalam firman kitabun, ini adalah kitab yang kami turunkan. Kami telah menurunkannya kepadamu yang diberkahi agar supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya dengan mengingat, agar supaya orang yang berakal mengingatnya dan tidaklah yang demikian itu dan bukanlah Al-Quran diturunkan untuk dan bukanlah ini atasnya ke yang tadi Al-Quran nuzila li'ibadah dan seterusnya walaysa limisli hadzal umur dan tidaklah Al-Quran diturunkan untuk perkara-perkara ini yang diketahui dengan tajarub. Tajarub apa? Pengalaman penelitian dan manusia bisa mendapatinya dengan ilmu-ilmu mereka. Jadi Al-Quran bukan untuk itu, tapi tadi untuk ibadah, membacanya, mengamalkannya, akhlak, tadabbur. Nah. Baik. Al-Qur'anu nuzzila lil ibadah. Mana anak ibu ifanya nuzzila? Nuzzila lil ibadah. Mana anak ibu ifanya? Wa jawazan wa kembali ke Al-Qur'an. Boleh enggak kita katakan Al-Qur'an ibu fa'ilnya? Kenapa? Karena nah, ibu fa'il harus terletak setelah ya Pak Abdillah, istilahnya Summa innahu qad yakunu fakran aziman fadihan fi tatrili siapa? Tatrilu itu apa? Tatrilu enggak punya saya tanzil titiknya satu. Oh, dempet. Oh, itu. Kalau ada ya-nya enggak? Ada. Setelah sebelum lam ada ya-nya? Sebelum lam. Oh, kalau ada yang ada ya-nya berarti tanzil. Kalau punya saya enggak ada lam, ada ya-nya berarti tanazzul. Kalau ada ya-nya berarti tanzil, fi tanzilil. Nah. Ada Adribu. Adribu. Mengada masalah. Qauluhu ta'ala, ya ma'syaral jinni wal insi, in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu. La tanfudu illa bisulthan. Ar-Rahman. Salis wa salatun. Lama hasala su'udu su'udun nasi ilal kamari, dahaba ba'dun nasi liyufassiru. La yufassiru. Apa? Dahaba ba'dun nasi liyufassira ayata nazalaha ala ma hadasa. Baik, yakfi. Kemudian sesungguhnya itu telah menjadi bahaya yang besar dan terus terhadap qad yakunu, terkadang atau seringkali, ya, qad masuk fil mudhari, seringkali itu menjadi bahaya yang besar terhadap fatihan. Apa serius? Serius fatihan, ya. Nah, fatihan terhadap penurunan Al-Qur'an di dalam mendudukkan Al-Qur'an atasnya. Jadi apa? Dengan menafsirkannya dengan ilmu-ilmu yang modernnya sekarang-sekarang itu, bahaya yang besar terhadap Al-Quran. Aku beri contoh terhadap hal ini. Sebuah contoh. Sebuah contoh. Firman Allah Ta'ala, wahai sekalian jin dan manusia, jika kalian mampu untuk menembus penjuru langit dan bumi, ini maka tembuslah. Tidak akan menembus kalian tidak akan menembusnya kecuali dengan kekuatan. Surat Al-Ahzab Ar-Rahman ayat 33. Tatkala terjadi naiknya manusia ke bulan, sebagian orang mengambil penafsiran, menafsirkan ayat ini dan mendudukkannya di atas apa yang telah terjadi. Nah, lama hasalah su'udun nas, su'ud. Dibaca rafa' sebagai su'udu fa'il. Istamir ya Pak Usman. Murada inna al-ilmu obarnya wa annahum ya'nihim la nukudu nafadu min aqtari al-ardi wa ta'udu jabibiyata wa hadha qadar wala yajuzu an yufassara al-Qur'anu bihi. Yufassar, gimana curukannya? An yufassara al-Qur'ana nu Qur'anu bihi wa dhalika li'annaka ila fassartal Qur'ana bimakna wa muqtado dhalika annaka syahidta بأن الله أراده وهذه شهادة عظيمة سأسأل عنها. نعم. Semuanya dimaukan dengan kata sultan adalah al-ilmu. Ini yang dimaukan, ini yang dinukilkan sebagian orang tadi menafsirkan kejadian naiknya manusia ke bulan itu benar terjadi nggak ya Abu Abdillah? Benar katanya tahun sekian tahun berapa 60-an itu ya? 69 sudah bisa naik bulan, tahun sekarang harusnya bisa buat rumah di sana ya. Ya tapi itu kan cuma ini aja pertanyaan teknologi ya. Jadi ya katanya ya. Sebagian yang membantah kan mungkin nggak itu apa bisa bendera berkibar katanya nggak ada udara di bulan dan seterusnya. Muhim wallah alam. Kalau bagi yang sebagian apa membantahnya ya itu nggak terjadi cuman perang. Nah ya bukti-buktinya itu enggak. Nah wallah alam. Ini tapi beliau Syekh ini apa istilahnya terbawa dengan berita tersebut, artinya ada kalaupun ini benar ya, tatkala terjadi manusia bisa naik ke bulan, orang-orang mulai menafsirkan apa ayat tadi Ar-Rahman tadi dengan perkara tersebut. Ini maksud dengan sultan adalah ilmu. Semuanya mereka dengan ilmu mereka, orang-orang kafir tadi dengan ilmu mereka bisa menembus penjuru bumi. Dan mereka menganggapnya ini sebagai daya tarik ya. Al-Jadidiyah. Kalau kita semana berarti? Bahwa Sofiyah. Nah, wah ada foto, ini salah. Seolah-olah dengan menafsirkan Al-Quran dengan kejadian-kejadian yang terjadi itu sebagai daya tarik untuk menarik siapa? Orang-orang di luar Islam dengan Al-Quran. Wah ada foto'un. Ini salah, tidak boleh menafsirkan Al-Quran dengannya. Yang demikian itu apabila engkau menafsirkan Al-Quran dengan satu makna, perhatikan. Kalau kamu menafsirkan ayat Al-Quran dengan sebuah makna, konsekuensinya apa? Kamu bersaksi bahwasanya Allah menginginkannya. Kan Al-Quran kalamullah. Kalau ditafsirkan dengan suatu makna, ya, yang datang dengan perkara-perkara yang baru tadi, konsekuensinya apa? Kamu bersaksi Allah menginginkan hal itu. Wahadi syahadatun azimah. Ini persaksian yang besar. Kalau dia secara otomatis ketika dia menafsirkan Al-Quran ini dengan kejadian ini, berarti dia apa? Bersaksi bahwasanya Allah menginginkan hal itu. Satu s'alu anha, kamu akan ditanya tentangnya. Tus'alu, mana naibul fa'ilnya? Apa Usman? Tus'alu, mana naibul fa'ilnya? Kamu akan ditanya tentangnya. Berarti dhamir mustatirnya apa? Naibul fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Stamir. Wa man tadakkara al-ayata wajada anna hadha tafsira batilun li anna al-ayata sifat fi bayani ahwal nasi wa ma ya'ulu ilaihi amruhum. Iqra surat al-Rahmani. Kalau ada alif lamnya bisa iqra, kalau enggak ada ya iqra. Iqra surat al-Rahmani tajid anna hadhihi al-ayat dukirat ba'da qawlihi ta'ala kullu man 'alaiha fanin wa yaqfa wajhu rabbika Fabi ayat Rabbikuma tukadziban al-ayat. Falanas ala halhaulail qaum hadha falinas ala fa apa lamnya lam apa falinas ala atau falinas ala ala halhaulail qaum nafadhu min aqdi samawat al jawabu la wallahi yaqul la Allahu yaqul la Allah ya bukan qasam di situ. Antum komanya di mana? Enggak ada komanya. Lah berarti kalau antum la wallahi. Nah, itu berarti komanya di lam jala Allah. Kalau la wallahu yaqul. Ah begitu bacanya bukan la wallahi. Yaqul. Beda kan? Antum komanya di la sama koma di lafzu jala Allah. Kalau komanya di lafzu jala Allah, la wallahi. Tidak demi Allah. Bukan itu yang dimaukan, tapi la tidak. Wallahu yaqul itu. La wallahu yaqul in istata'tum an tanfudhu min aqdari samawati wal ard. Thaniyan. Hal arsala ursila alaihim shawadun. Shawadun min narin wa nuhasin. Baik, yakni. Dan barang siapa yang mentadaburi ayat ini, mentadaburi ayat ini akan mendapati bahwasanya tafsir ini adalah batil. Tafsir yang mana? Tafsir teori. Menafsirkan Al-Quran dengan tadi bahwasanya al-il as-sultan adalah al-ilmu, ilmu-ilmu yang mengisirin sekarang. Karena ayat ini disebutkan dalam penjelasan keadaan manusia keadaan manusia dan apa yang urusan mereka kembali kepadanya bacalah surat Ar-Rahman, engkau akan mendapati bahwasanya ayat ini disebutkan setelah firman Allah Ta'ala kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu yang ada di atasnya akan fana, akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan kekal wajah Rabbmu yang maha agung dan maha mulia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan maka nikmatan Rabb dengan nikmat-nikmat Allah yang mana kalian yang mana yang kalian dustakan. Maka kita akan bertanya, apakah mereka kaum ini, apakah mereka kaum itu ini, kaum ini berhasil menembus penjuru-penjuru langit? Jawabannya tidak. Allah telah berfirman, apabila kalian mampu untuk menembus ke penjuru-penjuru langit dan bumi. Nah, ini ayat mengisahkan tentang keadaan manusia. Ya. Yang kedua. Yang kedua, dan apakah diutus atas mereka? Dilepaskan atas mereka. Nyala api dan cairan tembaga. Tentang siksaannya. Terus al-jawab Abu Abdurrahman. La yasihu antukassara kassara bihi haulai inna usula haulai ila ma wa qabu ilaihi wa mina ulumi at-tajribiyyati allati adrakuha bitajaribihim amma an nuharrif al-Qur'ana linahdha'ahu iddalalati ala hadha wala yajuzu. Jawabannya tidak. Kalau begitu ayat ini tidak benar untuk ditafsirkan dengan apa yang telah mereka tafsirkan dengannya. Dan kita katakan sungguhnya sampainya mereka kepada apa yang telah mereka sampai padanya, kalau benar ya sampai ke bulan, itu termasuk ilmu-ilmu tajribiyah, ilmu-ilmu yang pengalaman, uji coba, yang mereka bisa mencapainya dengan pengalaman mereka. Nah, dengan tadi uji coba dan yang lain-lainnya. Adapun untuk kita mentahrif, memalingkan Al-Quran untuk bisa tunduk kepadanya, untuk menunjukkan atas hal ini, maka ini tidak benar dan tidak boleh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Naktali bihadza barakallahu.